Jam 56 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatul Islam kaum muslimin, pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, di manapun Anda menyaksikan dan menyimak program siaran di kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Penjelasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid ketiga yang akan dibahas dan dibimbing secara langsung oleh Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala, di mana alhamdulillah di malam yang berbahagia ini beliau sudah berkesempatan hadir di studio Roja dan bersiap untuk menyampaikan materi kajian di malam hari ini untuk kita semua. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat berinteraksi bersama Al-Ustaz dalam pelajaran bahasa Arab ataupun menjawab latihan-latihan yang akan disampaikan di tengah pelajaran nanti dengan menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 081-989-6543. Baiklah ikhwatul Islam, segera kita akan ikuti dan simak pemaparan materi di kesempatan malam hari ini kepada Al-Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala. Falitafadil masykuran ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal musyahidun al-kiram wal mustami'un al-hibba, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Masih muraja'ah, mazilna fi muraja'ati al-qawa'id an-nahwiyah allati akhadnaha. Kita masih memuraja'ah kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari, yaitu latihan atau yang terdapat di dalam nas di halaman 132. Pada usbul madi, pertemuan yaitu pekan yang lalu, kita sampai kepada kalimat nas yaitu la mani'ah. Kemudian insyaallah kita lanjutkan yaitu yusallimul muraqibu wa yadkhulu. Insyaallah sampai akhir nas. Mudah-mudahan malam ini bisa kita tuntaskan murojaah kita untuk mengulang-ulang kembali agar kaidah yang sudah kita pelajari senantiasa rasikhah, kuat dalam ingatan kita. Baik, langsung saja para pemirsa dan para pendengar Radio Roja untuk bisa membaca nas ini. Insyaallah nanti saya akan tanya yaitu mawaqi' i'rab, kedudukan i'rab beserta cara menguraikan jabatan kata atau disebut dengan i'rab di dalam kalimat atau jumlah al-arabiyah. Baik, fadhil ya. Ya. Terhubung membaca nas yang ada pada halaman 132 dan 133 di 021-823-6543. Kita persilakan. Naam, halo. Silakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Abu Irfan dan Bandung. Abu Irfan, mohon maaf Abu Irfan, dikecilkan terlebih dahulu ya volume radio atau televisinya. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Nah, tafadhal ya Abu Irfan. Nah, Ustaz. yusallimu. Naam, sahih, yusallimu al-muraqibu. Yusallimu al-muraqibu wa yakhruju wa yadkhulu. Atau yadkhulu. Naam, yang di atasnya. Naam. Iya. Al-muraqib. Al-muraqibu. Al-muraqibu yaqul ba'da tahiyyati man arada an yashtarika fi mukhayyami. Fi mukhayyami syababi fa yusajjil. Fa yusajjil isma. A'id. Maktabati. A'id, ulang kembali. Fa yusajjil ismahu. Fi maktabi. Baik. Ini dalam kurung ini ba'da tahiyyah maksudnya apa? Setelah mengucapkan salam. Nah, artinya setelah muraqib mengucapkan salam, lalu dia berkata, apa katanya? Man arada an yashtarika fi mukhayyami syababi fal yusajjil ismahu fi maktabi. Baik, saya tanya, ini konteks apa ini? Maksudnya gimana, Tuan? Maksudnya ini? Konteks nas ini, kalimat apa ini? Man arada an yashtarika fi mukhayyami syababi fal yusajjil ismahu fi maktabi. Saya syarat, Tuan. Iya, baik. Jadi konteks syartiyah ya? Syarat. Baik. Jadi adat syaratnya mana? Adat syaratnya man. Man, fi'il syaratnya? Aroda. Jawab syaratnya? Fal yusajjil. Taib, ingin saya tanya, kenapa ada fa di sini? Karena jawab syaratnya adalah talaba atau kalimat perintah. Iya, karena jawab syaratnya dalam bentuk fi'il yang dimasuki oleh lamul amr. Iya, lamul amar. Jadi setelah fa itu ada lam ya. Nah. Lamnya lamul amar. Amar ya. Taib, selanjutnya saya ingin tanyakan, lam amar ini amalnya apa? Maksudnya? Amalnya apa? Lamul amar ini. Menjazmkan. Apa? Majzum. Taib, menjazmkan ya. Ya. Tajzim fi'il mudhari. Menjazmkan fi'il mudhari. Iya. Nah. Taib, selanjutnya harakat lamul amr itu apa harakatnya? Harakat lamul amr ini sukun. Sukun. Kapan dia berbaris sukun? Kalau didahului oleh fa atau wau. Terus atas summa ya lagi. Ah iya betul. Ada tiga huruf ya. Ketiga-tiganya itu adalah huruf ataf ya. Ada huruf ataf. Jika lamul amr didahului oleh wau. Harfu ataf, kemudian apa? Fa, kemudian thumma, ya. Maka lamnya berbaris sukun. Jika tidak, maka lamnya berharakat apa? Harakat kasrah. Ya, taib. Nah, kemudian saya ingin tanyakan selanjutnya, mana fa'il arada? Fa'il arada. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu? Huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali kepada teman. Man asyartiyah. Man asyartiyah ini sebagai apa? Muqi Arabnya, kedudukannya. Sebagai mubtada, kan? Mubtada, sahih. Taib, mana khabarnya? Khabarnya, kalimat sesudahnya, aroda an yashtika. Cukup sampai di situ? Ya, sampai ujung. Sampai ujung-ujung mana? Fi maktabi. Jadi jawab syaratnya adalah jumlah fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, itu dia. Jadi jumlah fi'il syarat dan jawab syarat adalah sebagai apa? Khabar bagi mubtada. Ya. Kemudian selanjutnya an yashtarika. Ini disebut apa? Masdar apa nih istilah ini? An dan fi'il. Masdar muawwal. Masdar muawwal. Iya itu. Apa kedudukannya dalam masdar muawwal di sini? Sebagai maf'ul bi dari arada. Ahsanta. Bagi maf'ul bi dari kata arada. Coba dikembalikan kepada masdar sharih. Faman arada an yashtarika ay faman arada. An arada syar apa ya? Ishtarak. Coba masdarnya apa? Yashtariku. Ya, istirahkan. Kalau gitu apa? Faman arada Al-ishtiraka. Ishtiraka, nah. Iya, pakai alif lam ya. Al-ishtiraka. Okay. Hamzah itu hamzah wasal, dibaca al-ishtiraka. Ishtiraka. Iya. Jadi faman arada al-ishtiraka, nah dia mansub kena maf'ul bih. Nah, nah, fi mukhayyam syabab fal yusajjil ismahu. Iya. Fi maktabi. Baik, mana fa'al yusajjil? Fa'al dari yusajjilu. Hmm, mana fa'al yusajjil? Fa'alnya zamir mustatir. Iya, kembali ke mana? Takdirnya apa? Takdirnya huwa. Huwa, kembali ke mana? Kembali ke man lagi benar. Ke man, sahih. Taib, ahsanta. Taib, kemudian fi maktabi. Coba bagaimana mengirab fi maktabi ini? Pada pekan yang lalu kita sudah apa melatih mi'rab isim yang dimasuk di idhafah kepada ya mutakallim. Bagaimana mi'rab fi maktabi? Fi harfu jar. Naam, sahih. Kemudian ala sukun. Taib, maktabi. Maktabi. Ismun majrurun. Wa alamatun. Ismun majrurun bifi. Bifi. Iya. Majur dengan fi terus. Wa alamatu jarhi. Ya, wa alamatu jarhi. Al jarhi. Al harakat. Al kasratun. Kasratun. Iya kan? Alamatu jarhi kasratun. Kasratun muqaddaratun. Muqaddaratun. Alama qabla ya'i mutakallim. Mutakallim. Terus. Mana'a min zuhuriha. Min zuhuriha. Istighalun. Istighalu bi harakatil munasibah. Iya. Ya mutakallim. Iya, betul. Disibukkan oleh ya mutakallim. Itulah i'rab menurut pendapat jumhur ulama. Atau ulama al-hinaw atau pendapat al-basriyun. Nah. Iya. Kalau pendapat kufa mengatakan apa? Fathatun zahiratun. Zahirah. Fi akhiri. Mana akhirnya? Huruf ba. Huruf ba. Nyata harakat kasrahnya. Nah, ini menurut apa? Ulama kufah. Tapi Basul mengatakan tidak. Tetap dia muqaddar. Kenapa muqaddar? Baik fi itu masuk atau tidak, dia tetap baris kasrah. Iya kan? Iya. Tetap dia kasrah. Jadi kasrah itu bukan kena fi, tapi kasrah kena ya mutakallim. Mutakallim. Iya. Taib selanjutnya. Yusalimu. Ya, ya. Yusalimu morok ibu. Yastuju. Ya. Litasma'il hadis asyari. Ikra jan. Litas. Litasma'il hadis asyarifal musajjila. Musajjila awil musajjala. Asyarifal musajjala. Musajjala, ya. Syariti. Ala syariti. Yusajjilu musajjila. Musajjila. Taib. Yusajjilul musajjila. Taib. Nah, ini dia. Linasma. Lam apa itu? Lamul amar. Kan? Lamul amar. Dia baris harakat kasrah. Kenapa kasrah? Kenapa harakat kasrah di sini? Ya, karena di... Tidak diulang oleh huruf. Iya. Wa dan summa. Iya. Tidak diulang oleh huruf apa? Huruf waw, summa dan fa. Iya. Taib li nasma'il hadis. Itu majzum, tanda juzumnya apa? Sukun. Sukun. Mana fa'il nasma? Fa'ilnya zamir mustatir. Huwa. Yakin? Nahnu. Nahnuhu. Nah, ya, itu harus pergi. Linasma. Ya, itu nahnu. Ya. Nah, kan. Baik, kemudian al-haditha al-sharifa al-musajjala. Al-haditha sebagai apa? Al-fulbi. Al-fulbi. Al-sharifa. Al-sharifa na'ad. Na'ad. Bagi kata? Bagi kata al-haditha. Al-haditha al-musajjala. Na'ad dua dari al-haditha. Naam, sahih. Na'ad al-thani. Asani. Ya, na'at as-sani. Ya. Karena musajjalah ini kata sifat, isim maf'ul ya. Ya, sebagaimana syarif juga kata sifat, sifatun musyabbaha. Jadi ada dua kata sifat mensifati kata al-hadis. Pertama kata asy-syarif, yang kedua kata al-musajjal. Jalan. Al-syarif. Taib ahsan. Barakallahu fik. Afik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah berikutnya tentunya kami juga mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut bergabung membaca nas di malam hari ini sesuai yang telah disebutkan tadi. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di line-line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa, dari mana? Abdullah. Bapak Abdullah, dari mana Pak Abdullah? Ana min Bontang, Kabupaten Syarqiyah. Naam. Silakan. Naam, tafadhal ya akhi al-karim. ما أكل كتاب؟ الشيخ أجبت من نفسي لماذا أنا لا أقدر أن أتكلم اللغة العربية مع أني نفهم إذا قرأت القرآن أفهم معناه ولكن لماذا لا أستطيع أن أتكلم اللغة العربية جيدا؟ ما السبب في ذلك عندي من إياه؟ لا تستطيع أن تتكلم العربية يعني جيدا؟ هذا أنت تتكلم العربية جيدا هذا. ايوه الان نستطيع ونرد ان ابا نستمر ان نتكلم غيرها لا نستطيع بالفصحى. هذا يحتاج الى التدريب يا اخي الكريم، لست انت فقط، ممكن نحن كذلك، هذا بحاجه الى التدريب دائما، نتكلم كثيرا يعني. هذا حتى نتعود بالعربيه يعني. والاحسن انت تدرسني. أنت مدرس أم لا؟ أيوة إن شاء الله أنا مدرس. طيب جيد، هذا إذا كنت تدرسني هذا جيد، يعني أنت تدرس باللغة العربية يعني، هذه يسمى اللغة التدريس، اللغة التدريس أحسن ماذا تكلم بالعربية. أيوة عندما تدرس المادة اللغة العربية أنت تدرس باللغة العربية، سواء كان ماذا الطلاب يفهمون أو لا يفهمون، المهم تتحدث بالعربية، بعدين الطلاب ماذا سيفهمون إن شاء الله. هكذا الطريقة، إذا أردنا أن نعلم الطلاب العربية لا بد أن نكلمهم بالعربية هكذا، ولا نترجم، ولا نترجم. إذا احتاج إلى البيان كلمة ممكن نأتي ماذا بصور أو بماذا بالأشياء، حتى الأخير مثلا ليس هناك طريقة، ممكن أن نشرح يعني نشرح معنى كذا وكذا، وإذا كان الطالب لا يفهم في الأخير ممكن نترجم، وإلا ولا نقدم الترجمة أولا هكذا، وتفعل هكذا وأنت كذلك تتعود باللغة العربية يعني، هذا مهم يعني. شكرا. طيب أحسن، بارك الله فيك. بارك الله فيك. Ya, barakallahu fiik. Masyaallah. Nah, Ustaz, kita kembalikan atau kembali untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa untuk membaca pelajaran kita di malam hari ini. Nah, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di line-line telepon 021-823-6543. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Surya di Kelapa Nunggal. Di Kelapa Nunggal, Bapak Surya. Naam, Ustaz. Iya. Naam, tafadhal ya akhil karim. Tafadhal. Naam, Ustaz. Dari Ya Ibrahim. Min, naam, sahih. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim, la tukallim zamilaka wa anta tasma'u. Intahal hadithu minasma'ahu marratan ukhra. Di waktu full musajjila. Taib, yakfi. طيب يا إبراهيم، طيب إبراهيم هذا موقع رب إيه؟ ما موقع رب؟ منادى. منادى، ما حكمه؟ مبني على الضم. مبني على الضم، لماذا مبني على الضم؟ اسم علم. طيب لأنه علم مفرد يا، الجواب لأنه علم مفرد. علم مفرد. نعم، ليس علم مركب، علم مركب يعني مثل أبو بكر، عبد الله، هذا علم مركب. أما علم مركب فهو منسوب. فهو إيه؟ من سؤال ما ينصب به. أما هنا على مفرد، يعني مبني على الضم، يا إبراهيم. طيب ثم لا تكلم زميلك وأنت تسمع، أي لا هناك؟ نعم سيد. Ayula, mana ulahuna? Mana ula? Fahimta soal? Maaf. Fahimta soal? Maaf, fahimtu. Taib, mana ula? Apa bentuk atau macam lainnya? Ayula, hal hiya la nafiya? La nafiya. La nafiya? La nahiya. La nahiya. Taib, la nahiya. Taib, ma amaluha? Ma amaluha? Tajzimu fi'il mudhari. Taib, ahsanta. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tajzim fi'il mudhari. Taib, lidhalika hunak eh? La tukallim. La tukallim zamilaka. Taib, aina fa'il tukallim? Domirun mustatirun. Naam, domirun mustatirun. Taqdiruhu? Taqdiruhu anta. Anta, sahih. Taib, zamila? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Al-kaf? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Taib, unzur ya akhil karim. تأتي بعد هذه الجملة جملة أخرى. أنت تسمع. أنت تسمع. أي جملة هذه؟ جملة اسمية. جملة اسمية. أين مبتدأ؟ أنت. أنت. أين الخبر؟ جملة فعلية. تسمع. أحسنت. جملة فعلية. يعني تسمع هذه جملة فعلية. صحيح. طيب سؤال بعد ذلك. ما موقع إعراب جملة الاسمية هنا؟ خبر المبتدا. لا لا اقصد انت تسمع. انت ترى هذه جمله اسميه صح. طيب ما موقع اعراب هنا؟ حال. ماذا؟ حال. حال. احسنت بارك الله فيك. الواو هنا واو الحال. واو الحال. نعم صحيح. لا تكلم زميلك وانت تسمع. وانت تسمع صحيح. هذا واو تسمى واو الحال. انتهى الحديث. نعم انتهى الحديث. ثم لنسمعه مرة أخرى. طيب لنسمعه. طيب لام هنا أي لام؟ لام الأمر. لام الأمر. طيب نسمع هذا فعل مضارع مجزوم بلا من الأمر. طيب ثم الموقع هاؤنا. موقع هاؤنا الهاء. نعم نسمعه مرة أخرى. إذا أستاذ مفعول به. مفعول به. طيب مرة أخرى. مرة مفعول أخرى. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. صحيح مرة أخرى. كمنا أخرى تنعت. يعني مرة أخرى أي مرة ثانية. مرة أخرى. بس صحيح هذا مفعول مطلق. صحيح ما شاء الله. يوقف الإيه المسجلة. اقرأ هذا الحديث يا أسامة. طيب كيف نعرب اقرأ هذا هذا الحديث كلمة هذا كيف نعرب هذا؟ اسم إشارة. نعم. مبني على السكون. في محل نصب منصوب. في محل نصب مفعول به. طيب ما شاء الله. الحديث الحديث نعت لهذا mansubun wa matnat bihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Wassahi hadha badal ya. Naam. Badal Ustaz. Naam. Wassahi hadha badal. Bal hadha yubayyin maqsud hadha. Hadha eh al-haditha. Hadha badal eh. Badal kul min al-kul. Au badal mutabiq. Naam. Jadi, jika qallabna iqra' al-haditha hadha, baru hadhanya na'ad. Ustaz. Ya, al-hadithah maf'ul bih. Hadhanya, kalau terletak di akhir, itu na'an. Bimakna hadha ay al-mushar. Hadha bimakna al-mushara. Al-mushara ilaihi. Ya. Baik, ahsant. Barakallah fiqh, ya akhil karim. Wafiqh, barakallah. Jazakumullah wa khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiqh, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah wa khairan atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan berikutnya tentunya kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung pula di malam hari ini. Baik, silakan kita sapa kembali. Naam. Halo. Baik, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Umum Fatimah di Bekasi. Sudah ada gangguan. Ahlan wa sahlan ya Umum Fatimah. Ahlan bikum ya Ustaz, barakallahu fikum. Wa fiki barakallahu. Baik, ikra'i. Nah, Usama tu yaqul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam حسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. طيب طيب أحسن. طيب أن أبي هريرة هي ما علامة إعراب أبي هريرة؟ أبي خبر يا أستاذ. ما علامة إعرابها؟ يا من عن أبي؟ أبي نعم. أبي نعم. أبي اسم اسم مجرور بأن. بأن مجرور بأن. طيب ما علامة جره؟ علامة جره كسبتم muqaddaratun ala maqabla ya'i mutakali man amin duhurnya al-istighali al-istighalu biharakatin munasibat. Masya Allah. Hal hadhi ya'i ya mutakallim? Oh, la iya, itu la, bukan alamat ini. Bukan dia sebagai ini Ustaz, Asmaul Khamsah. Iya, ismun min Asmaul Khamsah. Iya, jangan campur aduk deh. Mirip dengan Abi ayahku ya. Ada Abi Hurairah. Paling yang itu paling yang kemarin. Iya. Karena Abi Hurairah ini bukan arti ayahku bernama Hurairah. Iya, bisa saja kalau ada kalimat lain ayahku yaitu Hurairah. Iya, ini Abi Hurairah nama, ya, min asmaul khamsah. Ya, kalau arti ayahku an Abi Muhammadin, ya, dari ayahku bernama si Muhammad, itu betul. Ya. Jadi Muhammad sebagai badal. Ya, ini min asmaul khamsah. Ya. Taib. Jadi bagaimana i'rabnya? Abi ismun majrurun bi'an wa alamati jarhi al-ya li'annahu min al-asma'il khamsah. Iya, betul. Wa mudhaf. Iya. Hurairah ini mamnu' min as-sarfi. Ma illataha? Illa ism alam. Ism alam. Thumma al-thani. Illa thaniya. Kenapa mamnu' as-sarfi itu? Illatan. Illatan. Dua illat itu ada terbagi dua. Yang pertama alamiah, yang kedua wasfiyah. Alamiah har, kemudian ada illat yang kedua. Demikian juga wasfiyah bersama illat yang kedua. Ya. Jadi alamiah ada dua illat, wasfiyah juga mempunyai dua illat. Ya. Nah, ini kalau Hurairah itu alamiah, betul nama orang. Ya. Kemudian illat yang kedua apa? Ilat suaminya yang lupa Ustaz. Bisa dilihat kok itu. Jelas. Umpamanya Uthman. Uthman itu isim alam. Enggak boleh bertanwin. Kenapa? Alamiah. Yang kedua ziyadah alif dan nun. Ala pertambahan alif dan nun. Nun. Nah, sekarang Ahmad. Alamiah isim alam, nama orang. Yang kedua wazan fi'il. Iya kan? Azam fi'il itu timbangan apa? Af'al. Yazid alamiah. Ha? Bukan siwat muntahar jumuh, Ustaz. Yang mana muntahar jumuh? Muntahar jumuh itu timbangan mafa'il dengan mafa'il. Ya, jauh sekali itu. Ini alamiah wa ta'nis. Oh, iya. Ya, itu ada tamarbutah itu. Ta'nis. Namanya mu'annas lafzi. Lafaznya mu'annas, tapi maknanya bukan mu'annas. Artinya kalimat ini digunakan untuk laki-laki, bukan perempuan. Iya, namanya mu'annas lafzi. Nah. Seperti Talha, Usama, itu mu'annas lafzi, lafaznya mu'annas. Alamat ta'nis ya Ustaz. Iya, ta marbutah min alamat ta'nis di sini. Iya. Taib radhiyallahu anhu, Hadhi jumlah mu'taridah. Kemudian qal qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Taib al-Hasan sebagai apa di sini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Taib ibna? Kenapa sih? Ibna Ali, ibna. Oh, ibna itu badal. Iya, badal. Boleh di-irab badal. Boleh di-irab na'at. Na'at, ya. Boleh di-irab na'at. Na'at itu untuk menjelaskan ciri, ya. Maka dia kan na'at, menjelaskan ciri. Ya. Kemudian, boleh di-irab ataf bayan. Ataf bayan. Ataf bayan adalah ataf penjelasan tanpa ada huruf ataf. Kalau huruf ataf itu pakai, maka dia ataf nasab. Ya. Di sini ataf bayan. Jadi boleh di-irab badal atau na'at atau ataf bayan. Iya. Jadi ibna badal kemudian aliyin sebagai apa? Mudhaf ilaih. Radhiyallahu anhuma, hadhi jumlah mutaridah, ya, kalimat sisipan. Kemudian wa indahul aqra'u ibnu habisin. Ini ada jumlah di sini nih. Jumlah apa ini? Jumlah al-ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya al-aqra'u. Al-aqra'u. Mana khabarnya? Khabar indah. Indah. Ya, ini khabar muqaddam ya. Zaraf khabar muqaddam. Ibnu sebagai apa? Nah, sama i'rab seperti Ibn al-Hasan tadi. Badal atau na'at atau ataf bayan. Habisin. Hasibi. Habisin ya. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Okay. Baik, ini ada jumlah ismiyah. Sebagai apa jumlah ismiyah di sini? Waw ini waw apa ini? Hah? Waw apa? Kurang jelas ini. Waw hal ya, saya waw hal. Iya, wawul hal. Di sini wawul hal. Nah. Cirinya mudah. Ya, umumnya kalau sebelumnya jumlah apa? Ifi'liyah. Kemudian setelahnya ada jumlah lagi, yaitu jumlah ismiyah, itu menunjukkan bahwa apa jumlah ismiyah itu apa sebagai apa hal, umumnya begitu ya, umumnya apa dia sebagai hal. Dilihat dari sisi makna juga terlihat qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu wa indahu al-Aqra. Jadi indahul aqra ini menjelaskan keadaan ketika Nabi mencium Hasan bin Ali. Nah, keadaan ketika apa? Nah, ketika ada Aqra bin Habis. Jadi jumlah ini, jumlah ismiyah ini jumlah haliyah ya. Iya. Taib. Faqala al-Aqra. Taib inna li ashratan min al-walad ma qabbaltu minhum ahadan. Ya. Pertanyaannya inna ini sebagai apa? Sebentar. Harfu taukid wa nasbin ya. Harfu taukid wa nasbin. Nah. Taib. Ma amaluha? Tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Taib. Taib, ayna ismuha? Isma Asyaratan ya, asyaratan. Kemudian mana khabarnya? Kenapa kata? Aina khabaruha? Khabar li. Li ini khabar, khabar muqaddam. Ya. Didahulukan dia kenapa? Kena jar majrur atau dhara atau syibul jumlah, sementara isimnya apa? Nakirah. Baik. Oh, isimnya nakirah. Iya. Asyaratan nakirah. Kemudian setelahnya ada minal waladi, ini bentuk syibul jumlah jar majrur sebagai apa? Na'at untuk kata asyarah. Iya. Nah, kaidah nakirah syibul jumlah au jumlah au syibul jumlah taqa' ba'da nakirah na'at. Iya. Untuk menjelaskan kata asyarah. Kemudian ma qabbaltum minhum ahadan. Taib, ahadan sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bih dari kata qabbaltu. Iya. Fanadhara ilaihi rasul. Rasul sebagai apa di sini? Rasul sebagai fa'il. Fa'il bagi kata nazara. Baik. Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih. Wa qal man la yarham la yurham. Baik, jumlah apa ini? Itu dia lagi nih dan apa? Ai jumlah? Jumlah fi'liyah. Man la yarham la yurham. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ya, ada man jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu jumlah syartiyah ya. Nah. Jumlah asyartiyah. Jumlah asyartiyah. Jadi man ini man apa? Man syartiyah. Man syartiyah. Dari mana tahu man syartiyah? Dari tanda sesudah ada pada fi'ilnya ya Ustaz, ada tanda majzum. Ada fi'ilnya, majzum. Nah. Dia majzum ini oleh man atau oleh la? Oleh man Ustaz. Oleh man, bukan oleh la. Lain apa? La nafiyah, sahih. Sahih. Iya kalau ada harakatnya. Kalau enggak ada harakatnya gimana? Kitab gundul. Dari konteks artinya mungkin di kalimat Ustaz. Iya, itu dari kalimat, susun kalimat itu ada jawab syaratnya, itu jawabannya. Nah, ada jawab syaratnya. Mana jawab syaratnya? Yurham la yurham. La yurham. Nah, itu dia. Ada jawab syaratnya. Baik, betul ini jadi man ini man syartiyah karena ada fi'il syarat, ada jawab syaratnya. Coba tolong di i'rab ini. Man la yurham la yurham. Man ismu syartin iya. Mabniun ala sukun iya. La jangan langsung ke situ, belum selesai i'rab man itu. Sebagai apa ya Ustaz? Man ismu syartin mabniun ala sukun tajzimu fi'lain. Baik. Fi'l awal wa fi'l tsani. Ini belum, ini harus dilatih dalam i'rab ini. Iya. Tadi kan sudah kita sepakat tadi di awal. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah kan? Berarti sebagai apa man ini? Man ya ismu syartin ala sukun fi ma'al i'rab in mubtada. Mubtada. Iya. Jadi man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Masa mubtada. Maksud kalau untuk tajzimu fi'laini. Fi'l awal. Tajzimu fi'laini al-awwal fi'l asy-syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Iya. Halo. Anna nasana. Iya. Paham ini? Ya, coba ulang kembali. Man ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Iya. Wa hiya tajzim fi'laini. Tajzim fi'lain. Fi'l awal al-awwal fi'l syarti. Syartin wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. Iya. Terus la yarham. La yarham la an-nafiyah. Nafiyah. La mahala min al-i'rab ya Ustaz ya. La an-nafiyah mabniun. Mabniun ala al-alif. Ha? La harf la an-nafiyah mabni. Ha? Ni ala sukun. Mabni ala sukun. Nah. Kan sukun itu. Nah. Kena di akhir huruf alif kan? Iya. Taib yarham. Yarham ismu syartin. Ismu syartin. Fi'lu syartin fi'lu syartin mudhari'un majzumun. Iya. Wa alamati jazminya as-sukun. As-sukun. Iya, terus? La yirham. Ay, jangan cepat-cepat. Wa fa'ilun dhamirun mustatirun takdiruhu wa ya'udhu laman. Iya. Terus? La yirham. La. La. La. La nafiyah. La an-nafiyah, na'am. Mabniun ala sukun. Yurham. Yurham jawabu syartin wa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamati jazmihi as-sukun. As-sukun. Terus. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ya'ud ila man. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Apa bedanya yarham dengan yurham? Kalau yarham fi'lun mudhari' afan. Kalau yurham fi'lun majhul. Nah itulah makanya kalau apa diperhatikan dengan bagus ya. Iya yes, iya jangan terburu-buru. Jadi yurham itu apa? Yurhamu apa tadi? Fi'l majhul. Jawabu syartin. Jawabu syartin. Jadi fi'lun mudhari mabniun lil majhul. Iya kan? Ya, nah. Fi'lun mudhari mabniun lil majhul wa huwa jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Iya kan? Nah. Jadi maksud mabni majhul itu bukan tanda i'rabnya mabni, bukan. Bentuk fi'ilnya lil majhul. Ya. Lil majhul atau lil majhul? Untuk yang tidak diketahui pelakunya. Ya. Jadi bisa pelakunya tidak diketahui, bisa sengaja tidak baik untuk disebutkan. Dengan kata lain, singkatnya fa'ilnya tidak disebutkan di dalam kalimat itu. Nah. Ya. Maka dikatakan majhul. Majhul, majhul. Ya. Majhul belum tentu pelakunya tidak diketahui. Ya. Tidak disebutkan dalam kalimat. Katakan majhul. Jadi yurham fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul wa huwa jawabu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus Wa naibul fa'il. Iya, wa naibul fa'il, bukan fa'il ya. Wa naibul fa'il. Wa naibul fa'il, dhamirun musafirun takdiruhu. Nah, takdiruhu huwa. Huwa ya'ud ila man. Ila man. Ya. Jadi makna pun berbeda. Man la yirham la yirham. Apa artinya? Kalau yang pertama itu kalimat pasif, jawab syaratnya kalimat kalau jawab fi'il syaratnya kalimat aktif. Kemudian syaratnya kalimat pasif. Iya. Jadi man la yirham la yirham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Iya. Siapa yang pelakunya yang menyayangi, enggak disebutkan di situ kan? Nah. Maka dikatakan majhul. Tayyib Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Boleh anak ulang sedikit, Ustaz? Apanya? Tadi kan khabarnya belum ya, Ustaz? Oh iya, Ahsan, betul. Tolong diingatkan. Betul. Jadi belum selesai ya. Ya, mau buru-buru juga tadi. Tayyib, saya belum selesai. Kalau itu bagaimana, lanjutkan? Nah. Wal jumlatu min fi'li syarti. Wal jumlatu min fi'li syarti. Fi'li syartin wa jawabuhu fi mahalli. Jam min fi'li syartin ya. Min itu ada alif lamnya. Min fi'li syarti. Min fi'li syarti. Oh, yeah. Itu idhofah ya, Ustaz. Iya, mudhof ilaih. Ada syartnya, ada alif lamnya. Min fi'li syarti. Wal jumlatu min fi'li syarti wa jawabuhu fi mahalli. Wa kenapa wa jawabu? Kenapa marfu? Wa jawabu syarti. Kenapa? Cara mi'rab pun harus sesuai dengan kaidah ya. Wal jumlatu min fi'li syarti. Kenapa fi'li dibaca? Min fi'li syarti. Jadi cara mi'rab pun harus sesuai dengan kaidah. Wal jumlatu min fi'li syarti. Kenapa fi'li? Ada huruf min. Huruf jar kan? Iya, iya. Min fi'li syarti. Kenapa ti? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Kemudian wa? Wajawabuhu. Jangan wajawabuhu. Maktufnya kemana? Wajawabihi. Nah, itu maktufnya kepada fi'li syarti. Jadi wajawabihi. Wal jumlatu min fi'li syarti wajawabihi. Fi mahalli raf'in. Raf'in khobar. Khobarul mubtada'i. Khobarun mubtada'i. Khobarun mubtada'i. Mudhafin lo boleh. Khobarul mubtada'i. Ya Allah. Baik. Ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Barakallahu. Ustaz, ada yang ini soal. Yang kemarin yang lamani ana sedikit terkecoh. Ustaz, yang di atas. Ustaz, yang di atas. Anda pikir ini fi'il, ternyata bukan ya Ustaz, makanya bukan la itu la nafia lil jinsi. Ya, makanya pikir la mania, tidak mengapa. Iya. Ini khabarnya mahdhuf karena sudah makhluf. Terkecoh dengan alifnya, anda pikir ini fi'il gitu. Fi'il. Mani ayam na'u, ternyata dia isim fa'il. Isim fa'il. Kalau mana'a itu enggak ada alifnya. Mana'a ayam na'u. La mani. Sama seperti la ba'sa, la ba'sa laka, tidak mengapa. Terkait jadi la mani'a. Iya. Iya. Baik. Sama nanti mohon dijelaskan Ustaz yang mada yang di atas itu yang bawah berikutnya asanta madrafahinta itu jumlah apa sesuai Ustaz? Yang mana itu? Yang bawah madrafahinta yang berikutnya. Oh iya, iya insyaallah, insyaallah. Nah, iya. Syukur Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Fatimah yang telah terhubung di malam hari ini dan berikutnya tentunya di belakang beliau kita persilakan kembali saja membuka kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca di belakang Ummu Fatimah tadi. Silakan. Ya, halo, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Yang tadi, Ustaz. Allah di Kalimantan. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Silakan. نريد أن نقرأ. طيب تفضل يا أخي الكريم اقرأ من المدرس. المدرس ما في ما عندك كتاب؟ المدرس أحسنت. نعم. ماذا فهمت من هذا الحديث يا أسامة؟ نعم. يا أسامة طيب ثم. أحمد معناه متفق. أسامة. يا ما. أسامة فهمت أسامة فهمت منه نعم فهمت منه منه أن تقبيل الأطفال لحظة أن تقبيل الأطفال أن أتو أن أو أن أن dari mana تو أن هو ما معنى في بعض نص مفعول به لفهم لا أقصد هنا أن قد يكون ماذا مفعول لماذا مفعول لفعل هذا هو الجواب الجواب ماذا لأن بعد أن هذا مصدر وليس فعل مضارع نعم يعني التقبيل هذا مصدر من قبل يقبل التقبيل يعني إذن أن طيب اقرأ أن تقبيل الأطفال أمر حسن أمر حسن طيب وأنه يدل على الشفقة والرحمة أحسن بارك الله فيك طيب السؤال أحسنت طيب أي جملة هذا أحسنت نسيته لا تعرف أي جملة هذا هذه جملة فعلية ايوه نعم جملة فعلية أحسنت هذا وزن أفعل وزن أفعل إن شاء الله سنبين هذا بعد في هذا الدرس هناك ماذا قواعد إني تتعلق بصرفنا هذا وزن أفعل نعم أفعل قد يكون وزن أفعل هناك بمعنى السيرورة معنى السيرورة من جدي أحسنت أي سرت حسنا أيوة. نعم. ماذا أحسنت؟ ما أحسنت؟ كيف تنتظم أحسنت؟ ماذا؟ كيف نترجم أحسنت؟ أنت بايك. نعم. أنكو بعوس. أنكو. نعم. كامو بعوس. بعوس. نعم. هذا إذا أجاب جوابا جيدا أو صحيحا فنقول له أحسنت. نعم. أيوة. أنت بعوس. نعم. طيب هذا فعل وفاعل أحسن هذا فعل هذا فاعل طيب ماذا فهمت من هذا الحديث ما شاء الله انقطع iya nah barakallahu fik hamdalah dari Kalimantan baik berikutnya langsung kita persilakan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih bersama kami di malam hari ini membaca nas dan juga berinteraksi bersama Ustaz di kesempatan ini di line telepon 0218236543 kita sapa berikutnya halo ya 6 ya terputus kembali nampaknya ya. Baik silakan bagi anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung kita persilakan bagi anda yang ingin berlatih di malam hari ini silakan halo baik assalamualaikum waalaikumsalam Insyaallah. Baik, ahlan. Umu Abdullah. Umu Abdullah dari Solo. Silakan. Naam tafadhali ya Umm Abdullah. Tadi bimbing Ustaz. Hah? Tadi bimbing Ustaz. Tadi bimbing. Masyaallah, sudah lama ini enggak apa? Iya, berinteraksi. Alhamdulillah malam ini bisa ikut interaksi ini. Baik, naam tafadhali. Coba ni di apa? Di layar ya. Tayyib al-mudarrisu ahsanta madza? Mudarrisu ahsanta madza fahimta min hadzal hadithi ya Usamatu? Ya Usamatu. Tayyib, madza fahimta? Tayyib, madza ini isim istifham ya. Istifham. Ya. Sebagai apa di sini? Mubtada. Mubtada? Hop. Mubtada. Kemudian dari mana tahu mubtada? Fahimta. Ya, ada hadis khabar. Dari mana tahu fahimta itu kan butuh maf'ul. Istifham. Iya. Fahima itu butuh maf'ul. Oh iya, Pak. Iya. Fa'il. Iya. Nah, ini madza ini isim istifham ini maf'ul muqaddam. Ya, ketika fi'il mutaaddi butuh maf'ul, lalu setelahnya tidak ada maf'ul, maka istifham itulah sebagai maf'ul. Ya, namanya maf'ul muqaddam. Biasa dia. Ya, ini jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Bukan jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Ya. Jadi di sini madza ini bukan sebagai mubtada. Ya, tapi sebagai apa? Sebagai maf'ul muqaddam. Ada kala sebagai mubtada, ada kala sebagai khabar. Ma hadza? Ma hadza? Ya, ma itu istifham, kemudian boleh masuk za seperti madza. Nah, kalau di sini ma hadza itu ma itu istifham, dia sebagai apa? Sebagai khabar muqaddam. Hadzanya mubtada muakhar. Mada fil fasli? Mada fil fasli? Ini jumlah ismiyah. Madanya sebagai mubtada, fil faslinya sebagai khabar. Ya. Jadi ada kalanya mada itu sebagai apa? Mubtada. Ada kalanya dia sebagai apa? Maf'ul. Nah, untuk mengetahui maf'ulnya Pak, lihat fi'ilnya. Apakah fi'il setelah mada ini fi'il yang mengendaki objek atau tidak? Kalau dia mengendaki objek, adakah maf'ul setelahnya? Ya, kalau tidak ada, berarti madza itulah sebagai maf'ulnya. Adapun min hadzal hadis, ini bayan. Ini muta'alliq bi fahima. Terkait dengan fahima. Makanya coba nanti lihat di jawabannya. Untuk lebih jelasnya, lihat jawabannya. Coba lihat halaman selanjutnya. Apa jawabannya? Madza fahimta min hadzal hadis ya Usama? Aljawabnya apa? Fahimtu minhu min hadzal hadis anna taqbila. Nah, itulah. Iya. Nah, anna taqbila ini merupakan jawaban dari kata madza. Jadi maf'ulnya bukan minhu. Bukan. Ini minhu ini adalah murtabitun bi fahima. Sedangkan maf'ulnya adalah anna taqbila, itu maf'ulnya, yaitu masdar. Nah. Itu apa? Jumlah anna wasmiha wa khabariha fi mahali nasab maf'ul fahima. Jadi anna taqbila ini ada jawaban dari kata madza. Nah, maka itu ketika pertanyaan madza, itulah apa maf'ul muqaddamnya. Jadi untuk mengetahui, lihat fi'ilnya, apakah fi'il muta'addi. Nah, kalau dia fi'il muta'addi, dia butuh objek. Mana objeknya? Kalau ada objeknya, berarti itu dia madza bukan maf'ul muqaddam, tapi dia sebagai mubtada. Nah. Atau fi'ilnya apa? Fi'ilnya bukan fi'il muta'addi, tapi fi'il lazim. Berarti madzanya apa? Bukan maf'ul bi, tapi dia sebagai mubtada. Ya. Itu ciri-ciri. Kalau kita ingin mengetahui istifham, istifham memang letaknya di awal. Apa sebagai apa kedudukannya? Maka lihatlah setelah istifham itu. Apakah fi'il atau bukan? Atau isim? Kalau dia fi'il, fi'il apa? Fi'il, apakah dia fi'il apa? Fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Itu ayu bisa menentukan. Ya. Taib, contohnya. Mada qara'ta? ماذا قرأت؟ ماذا ini bukan mubtada, itu maf'ul muqaddam, karena qara'a itu butuh maf'ul. Iya, butuh maf'ul. Enggak bisa kita ucapkan qara'ta madza. Susun asal demikian, qara'ta madza, karena istifham itu apa? Harrata di awal, maka jadilah madza qara'ta. Jadi madza itu sebagai maf'ul muqaddam. Baik. Terus selanjutnya, coba i'rab anna taqbila al-atfali amrun hasanun. Taib, aina isim anna? Isim anna taqbila. Taqbila. Taib, aina khabar anna? Khabar anna hasanun. Hasanun. Amrun? Amrun. Amrun. Amrun. Hasanun sebagai apa? Naat, iya betul. Naat untuk kata amrun. Nah, masya Allah. Kemudian coba bisi, coba di i'rab ini. Bagaimana cara i'rabnya? Anna. Anna. Ismun. Ah? Ismun. Isim. Anna itu isim atau huruf? Harfun. Nah, anna itu huruf ya, bukan isim. Harfun. Harfu. Harfun. Taukidin. Al-Qidhi, yeah. Tansibul Isma, yeah. Wa tarfa'ul khabar. Iya, yeah. Terus Taqbila. Taqbila. Khabar. Ismu Anna. Ismu Anna. Iya, yeah. Anna, yeah. Terus Anna. Mansubun. Mansubun. Matun Nasi Fathatun zahiratun fi akhirih. Terus wa huwa mudhaf. Terus wa huwa mudhaf. Mudhaf. Mudhaf kan? Karena ini kan penggabungan dua suku kata. Mudhaf ya, mudhaf ya. Kemudian al-atfari tali mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Majrurun alamatun nasrihi. Kasratun zahiratun fi akhiri. Terus amrun. Naam, amrun. Amrun isim ina. Kenapa isim lagi? Amrun tadi amrun tadi khabar tadi. Khabar anna, tadi sudah jawab ya. Khabar anna. Khabar anna. Khabar anna. Maf'ul. Iya. Ta'amatu raf'ihi. Raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Hasanun. Hasanun na'tun. Na'tun. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Terus selanjutnya apa? Wa'u. Belum selesai itu. Oh, iya iya. Wa wal jumlatu min anna wasmiha wa khabariha. Ya, itu jumlatnya penggabungan. Ya. Anna wasmiha wa khabariha. Ya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih li fahima. Maf'ul bih lagi apa? Li fahima. Mai kata fahima, fahimtu. Mafhum? Baru wa annahu yadullu ala syafaqati war rahmati. Ini ataf ke mana waw ini? Ataf ke antakbila. Anna takbila. Atafnya ke sana. Iya. Anna takbila. Nah. Iya. Annahu. Ha ini kembali ke mana? Hu. Amrun. Annahu dan anna. Hanya kembali ke mana? Kepada. Amrun. Kenapa amrun? Apa maknanya itu? Iya. Usah maaf. Kembali kepada takbil. Takbil. Iya. Wa anna takbila. Wa annahu. Wa anna takbila. Atafnya ke sana. Iya. Ha kembali kepada takbil. Ay wa anna takbil atfal yadullu ala syafaqati war rahmati. Ya. Jadi hanya kembali pada takbil. Ya takbil. Iya. Baik. Ya dulu. Ya dulu. Ini sebagai apa? Jumlah fi'liyah. Sebagai apa ini? Fi'il mudhari'. Iya, fi'il mudhari'. Tapi sebagai apa dia ini? Jumlah ini. Sebagai khabar anna. Khabar anna. Iya. Wa annahu hanya itu sebagai isim anna. Ya dulu itu jumlah fi'liyah sebagai khabar anna. Anna jumlah fi'liyah. Iya. Ala syafaqati warrahmati. Jadi i'rabnya mana? Waw harfu atfin. Anna harfu taukidin. Wow, ya kan? Harfu taukidin. Waw itu apa? Waw harfu atfin. Al-waw. Al-waw harfu ataf. Ataf. Iya. Atfin. Anna harfu taukidin. Harfu taukidin. Tansibul isma wa tarfa'un khabar. Isma wa tarfa'un khabar. Terus al-ha'u. Al-ha'u. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamm wa annahu hu mabniyun fi mahalli nasbin ismu anna. Ism anna. Iya, yadullu tadulu khabar fi'lun mudhari. Enggak boleh bisa langsung khabar karena di fi'lun mudhari diurai jabatan kata. Fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un 'ala marfu'in rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, sekarang mana fa'ilnya? Fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Iya, yaum ila taqbil atfal. Ala harfu jarrin. Asy-syafaqati ismun majrurun bi'ala. Bi'ala. Bi'ala. Wa alamatu jarrihi. Alamatu jarrihi. Kasratun zahiratun fi akhirih. Akhirih. Ya. Al-waw harfu atfin. Harfu ataf. Ar-rahmati. Ar-rahmati. Ma'tufun ala. Ala syafaqa. Syafaqa ya. Nah. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kasratun zahiratun fi akhirih. Baik, sampai situlah. Ya. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Solo telah terhubung bersama kami di malam hari ini Ummu Abdillah barakallahu fik. Kita tunggu kehadirannya ataupun sambungan teleponnya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita masih persilakan bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini tentunya melalui layanan telepon 021-823-6543. Masih seputar nas atau hiwar yang ada pada pelajaran ini, pelajaran ke-16, silakan. Halo. Ya, kita sapa kembali di layanan lain telepon kami 021-823-6543 bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Silakan, halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Ana di Cinere. Ummu Ana. Nah. Ahlan wa sahlan ya Ummu Ana. Ahlan ya Ustaz. Iya. Ana aqra. Taib, tafadhali. Oke. Sudah. Astanta. Ya Ahmadu. Ma makna qaulil muhaddisina? Inna hada hadisun muttafaqun alaih. Iya, cukup. Taib, ya Ahmadu. Iya. Ya Ahmadu, ma makna qawlil muhaddisin. Iya, ini jumlah apa ini? Ma makna qawlil muhaddisin. Ma makna qawlil muhaddisin. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Ma makna. Makna kauli. Ya, makna itu mubtada ya, mubtada ya. Muakhar namanya. Mubtada muakhar. Mubtada diakhirkan. Kemudian mana khabarnya? Ma. Ma itu khabar muqaddam isim isim. Iya. Nah, itu bisa dilihat ketika jawabannya. Ma makna qaul muhaddisin? Jawabnya apa? Makna qaul muhaddisin kaza wa kaza. Ya. Jadi terlihat di jawabannya. Baik. Bagaimana cara mengi'rab makna ini? Makna. Iya. Ma makna. Makna. Makna. Coba dari ma dulu. Ma boleh dari situ. Ma. Ma. ismun istifham. Istifham. Mabniun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Ala sukun. Fi mahali rofin. Iya, fi mahali rofin. Mahali rofin al khobar. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Iya, khobar dulu kan. Roy, makna? Makna ismu. Mubtada muakhir. Oh, mubtada muakhir. Iya. Mabniun. Kenapa mabni? Makna. Makna, kata makna itu kenapa mabni? Oh, bukan. Kira-kira isim apa namanya? Ini marfuun. Iya, isim marfu. Apa namanya ini? Kenapa dok? Kenapa Ustaz? Ini bentuk isim apa? Huruf akhir huruf apa ini? Ini marfu, Ustaz. Oh iya, betul, marfu. Kemudian taib, coba ya, coba. Makna mubtada muakharun. Mubtada'un mu'akharun. Marfu'un. Iya. Marfu'un wa alamat rufihi. Iya. Dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun ala? Ala alif. Ala alif. Terus? Ala alif. Lita'adzur. Lita'adzur, ya. Li'annahu? Li'andahu ismu maksur. Sahih, isim maksur. Iya, betul. Jadi dhammatun muqaddaratun ala alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur. Ya. Isim maksur adalah isim yang diakhir oleh alif. Sebelumnya fathah. Sahih. Kemudian wahuwa? Apanya? Fi'lnya, Ustaz? Ini... Bukan, mubtada tadi kan? Iya. Enggak, maksud ini kata bentuk kata apa ini? Apakah diberi sendiri ada kata setelahnya? Coba baca. Ma makna qaw? Oh, wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhaf. Karena ini penggabungan dua suku kata. Wahuwa mudhaf. Makna digabung kata qaul. Iya, wahuwa mudhaf. Wahuwa mudhaf. Terus, qauli. Kauli mudhafun ilaihi wa majrurun wa alamatul jarihi al kasratu. Kasratun zahiratun. Kasratun zahiratun. Kasratun zahiratun. Fi mahal. Fi akhirih. Iya, tanda jarnya adalah kasrah. Zahirah nampak. Di mana fi akhirihi, di akhirnya. Mana akhirnya? Huruf lam. Jadi qawli ya mudhafun ilaihi mudhafun majrun wa alamatu jari, tanda jarnya apa? Alamatu jarihi kasratun kun zahiratun nampak di akhirihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ya, jadi istilah itu paham ya, istilahnya itu. Iya. Iya itu. Zahirah nampak. Di mana nampaknya? Akhirnya. Di akhir. Mana huruf akhirnya? Lam. Qaulihi. Iya. Arti nampak adalah bisa dituturkan dan bisa didengar. Kasrahnya. Ya. Kalau enggak bisa, ya. Itu namanya muqaddar. Terus wahwa wahwa mudhafun. Mudhaf. Hah? Tadi kan sudah disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf al-muhadditsina. Sekarang menjadi mudhaf, bukan mudhaf ilaih, mudhaf. Iya, jadi mudhaf. Iya. Jadi qauli terbaik, qauli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Wow, mudhaf. Iya. Mudhaf untuk al-muhaddisin. Iya. Untuk iya, dilafal kepada al-muhaddisin. Iya. Terus al-muhaddisina Al-muhaddisina mudhafun ilaihi Al-muhaddisina mudhafun ilaihi majrurun alamat jarihi ini ya alia alia li'annahu li'annahu jam'un. Betul, jam'u mudzakkarin salimun. Iya. Jam'u mudzakkarin salimun. Iya, jam'u mudzakkar salim. Iya, jam'u mudzakkar salim. Iya. Aduh Ustaz, dah lama saya enggak nyambung jadi galak. Oh gitu. Ya memang sebetulnya i'rab ini simpel sebetulnya, praktis sebetulnya, mudah. Ya. Ya. Yang penting dibiasakan dulu, dilatih biasakan, nanti akan menjadi familiar apa ungkapan-ungkapan seperti itu. Iya. Karena i'rabnya itu aja, enggak ada perubahan. Iya. Ini jadi mudhaf ilaih yang kedua ya Ustaz. Iya, mudhaf ilaih untuk kata qaul. Qaul ini mudhaf ilaih untuk kata makna. Ya. Jadi ada dua kali penggabungan penggabungan kata. Dua kali. Iya. Ya. Makna qaulil muhaddits. Iya, betul. Kemudian dalam kurung apa? Inna hadza haditsun muttafaqun alaihi. Itu jumlah apa itu? Inna hadza. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah dimasuki oleh apa? Taukid ya. Iya. Ya, inna. Mana isim anna innanya? Hada. Hada. Kemudian khabarnya? Inna haditsun muttafaqun alaih. Hadis apa? Hadis itu khabarnya. Inna ya. Hada itu haditsun ya. Iya. Haditsun. Baik. Kemudian muttafaqun. Nah, sebagai apa itu? Kun itu naat. Naat untuk kata hadis sahih. Nah. Ya. Alaihi. Alaihi. Alaihi itu apa ya? Alaihi itu ini bayan. Jar majrur dia. Oh iya, jar majrur. Iya. Jar majrur. Iya, jar majrur. Dia sebagai naibul fa'il. Ya. Sebagai apa? Naat sani. Bukan, naibul fa'il. Oh, naibul fa'il. Karena muttafaq itu isim maf'ul. Oh. Isim maf'ul dia beramal amal fi'ilnya. Apa amal fi'il isim maf'ul? Amal fi'il. Apa fi'il bagi isim maf'ul? Fi'ilnya fi'il majhul. Oh. Halo. Kalau dia isim fa'il, fi'ilnya fi'il maklum. Contohnya daribun itu isim fa'il, fi'ilnya ala fi'il ma'lum itu yadribu. Kalau madrubun itu isim maf'ul, fi'ilnya majhul, itu apa? Yudrabu. Oh, jadi ini ya. Alaihi adalah dia sebagai naibul fa'il untuk kata muttafaq. Oh, ya. Naibul fa'il. Naib. Jadi naib fa'il itu tidak selamanya maf'ul bi. Ya, bisa ya. Jar majrur syibul jumlah. Muttafaqun alaihi ay ala hadzal hadis. Ya Ustaz. Ya. Kalau muttafiqun kalau muttafaq bukan muttafiqun. Kalau muttafiq itu isim maf'ul. Muttafaqun ya. Alaihi. Kalau muttafiqun isim maf'ul. Muttafaq. Muttafaqun alaihi. Ya, muttafaq fa-nya fathah ya. Kalau muttafaqun. Iya, muttafaqun alaihi. Naibul. Naibul. Bukan alaihinya naibul fa'ilnya, bukan muttafaqnya. Muttafaq itu isim maf'ul. Iya, alaihinya yang. Alaihi itu apa? Sebagai naibul fa'il. Fa'il. Ya. Ya. Jadi mi'rab begini, mi'rabnya inna harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya silakan ya. Yang ingin mencatat ya. Hadza ismul isyarati mabniyun 'ala sukun. Fi mahalli nasbin ismu inna. Ya. Iya, خلاص. Baik, hadisun khabaru inna. Khabaru inna. Ya, khabar inna. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatun. Zahiratun fi akhirih. Fi akhirih, nعم. Muttafaqun ya. Na'tun li hadithin. Na'tun bagi kita hadis. Na'tun li hadith. Na'am. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ya. Alayhi ala harfu jarrin. Mabniyun ala sukun. Alha dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin bi'ala. Ya. Ya. Kemudian apa? Wa shibhul jumlah al jaru wal majruru fi mahalli raf'in naibul fa'il li muttafaq. Naib fa'il bagi muttafaq. Seharusnya saya harus catat Ustaz, tapi tidak sempat ini mencatat. Ya, dapat nanti insya Allah kita akan ulang-ulang terus irab ini. Ya, ya insya Allah. Ya. Insya Allah kita ulang-ulang terus irabnya. Karena irab ini sudah dari sudah lama ya kita ulang-ulang ini. Iya, iya, iya. Ya. Jadi itu cara irabnya. Nah, sekarang kalimat ini sebagai apa jumlah ini? Nah, ini sebagai apa? Dalam kurung ini jumlah ismiyah tadi dimasuk oleh taukid sebagai apa di sini kedudukannya? Nah, itu untuk mengetahui, lihat dari awal. Ahsanta ya Ahmadu, ma makna qawlil muhaddisina, apa pengertian perkataan ahli hadis? Perkataan ahli hadis mana? Perkataan ahli hadis yaitu perkataan ahli hadis inna hadza hadisun muttafaqun alaih, itu perkataan ahli hadis. Jadi apa yang dimaksud dengan muttafaqun alaih? Nah, ya, apa yang dimaksud perkataan ahli hadis yaitu apa? Inna hadza hadisun muttafaq alaih, sungguhnya hadis ini disepakati atasnya. Apa maksud itu? Nah, ini kalimat ini adalah kedudukan sebagai apa? Badal jumlah sini, jumlah inna wasmiyah khabariha badalun min qawlil muhaddisin. Okay. Atau juga dirab ataf bayan. Ataf bayan. Qawlil muhaddisin. Untuk qawlil muhaddisin. Iya. Ini badal. Iya. Karena itu penjelas. Menjelaskan kata inna hadha hadis muttafaq. In apa makna qaul muhaddisin? Qaul muhaddisin yang mana maksudnya? Inna hadza hadits muttafaq alaih. Nah, itu apa? Sebagai penjelas kata qaulil muhaddisin. Maka i'rabnya apa? Badal atau ataf bayan. Jadi seluruh kalimat ini. Seluruhnya, iya, seluruh itu jumlah. Jumlah inna wasmiha wa khabariha. Ya, sebagai ataf bayan untuk kata qaulil muhaddisin. Ya, Ustaz. Iya. Ya. Ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ummu Anna dari Cinere. Nah, barakallahu fik wa jazakillahu khair. Kebersamaannya di malam hari ini. Mungkin satu penelpon kembali saja. Ya. Di malam hari ini bagi Anda yang ingin terhubung dan membaca nas yang ada pada pelajaran atau hiwar di pelajaran ke-16 ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Bapak Syukri di Madura ini, Pak Ustaz. Di Madura. Bapak siapa, maaf? Ya, nunda. Mau gabungan ini hanya mau mengkaji dengan program ini, Pak. Iya. Bagaimana, Pak? Iya, maksudnya saya sudah sangat banyak mendapatkan ilmu dari program bimbingan bahasa Arab ini, Pak Ustaz. Iya. Cuman harapan saya bagaimana kalau di Roja TV ini di lain program bimbingan bahasa Arab ini mengadakan program pelatihan baca kitab kuning. Terus di rumah pendengar memaknai, Pak Ustaz. Oh iya, iya. Di studio membaca entah kitabnya itu Fathul Qorib atau Fathul Muin. Iya, iya. Kendala umat Islam di Indonesia saat ini, Pak Ustaz, adalah sangat sedikitnya cendekiawan Muslim yang mampu membaca kitab kuning, Pak Ustaz. Ini harapan saya kalau bisa dimohon bagi kita diadakan di lain, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, masya Allah, itu iktirah jayin, mumtaz ini. Nah. Usulan paling bagus sekali ya, Pak. Qiraatul kitab nih, atau qiraatul kutub nih. Sahih. Baca kitab itu bagus sekali ya. Iya. Ya, mungkin ini silakan diusulkan kepada manajemennya. Iya. Ya, terima kasih atas usulannya. Mungkin adalah hal teknis yang mungkin kedepannya dapat direalisasikan atau dapat ditinjau ulang. Insya Allah ta'ala, barakallahu fik atas masukan yang telah disampaikan. Barakallahu fik dan pendengar maupun pemirsa yang kitab lainnya. Kitab kuning artinya kitab gundul ya. Iya, betul. Rasal dengan kitab gundul sekarang banyak kitab enggak kuning lagi nih. Kitabnya kitab putih-putih sudah. Sudah kan baru-baru tapi tetap semua. Tetap juga gundul-gundul apa enggak ada harakannya. Iya. Nah. Baik, masyaallah. Baik, silakan penelpon terakhir mungkin di latihan membaca dan mempelajari di latihan ke-16 ini. Silakan, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana? Dengan Syahira di Prabu Mulih. Di Prabu Mulih. Mohon maaf, dikecilkan saja volume radio atau televisinya. Fokus di suara kami yang terdengar di gagang telepon. Baik. Naam, silakan. Ya, silakan. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya, ukhti. Silakan. Bisa baca? Ada ma'akil kitab, ada kitabnya? Bisa. Tema akil kitab, ada kitabnya? Taib. Itu sudah ditampilkan di syasah ini, di layar. Al-an Ahmad. Al-an Ahmad. Iya. Enggak ada al-an, enggak ada kisir. Ahmadu ma'adahu. Enggak ada kata al-an di situ. Maksud saya, ini saya ini coba berusaha untuk apa? Untuk memancing para pendengar dan para pemirsa dengan berbahasa Arab ya. Sekarang kita melatih ya. Bukan saja antum berlatih, tapi juga saya ikut berlatih. Ya. Karena bahasa ini kalau enggak digunakan akan lupa. Kalau di kita tinggal di Arab, insya Allah nggak lupa itu komunikasi dengan orang Arab. Ya, kalau di sini, masya Allah. Ya, terputus. Yeah. Nah, mohon maaf, ibu atau ukti yang terhubung dari Prabu Mulih tadi. Silakan bagi anda yang ingin berlatih bersama kami di latihan 16 ini atau pelajaran 16, dapat menghubungi melalui layanan telepon 0218236543. Silakan. Baik, sudah ada yang terhubung. Silakan, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Zaki di Cikarang. Di Cikarang, Abu Zaki. Nah, silakan. Nah, ahlan wasalam ya akhil karim. Ahlan bik. Nah, kita ikhra. Nah, Ahmad. Ahmad. معناه أن هذا الحديث رواه المحدثان. Perhatikan. Kenapa muhaddatsani? Muhaddatsani itu isim maf'ul. Cocok enggak untuk dari sisi makna itu muhaddatsani? Nah, Ustaz. Kenapa limadha qara'ta muhaddatsani? محدثة هذا اسم مفعول. نعم. لأنه مضاف إليه. لا أقصد محدثان. لماذا قرأت على صيغة اسم مفعول؟ kenapa dibaca bentuk اسم مفعول؟ لأنه هذا محدثان أو محدثان. Muhaddithani. Ah, makanya kalau muhaddatha itu bentuk isim maf'ul. Nah, kalau muhaddithani itu isim fa'il. Nah, Ustaz. Baik. Akhir. Anna hadzal haditsa rawahu al-muhaddithani al-jalilani al-Imamul Bukhari wal Imam Muslimun. Rahimahumallahu di sahihaihima. Taib. Taib, saya akan tanya, kalau Irab kita tidak cukup waktu ya, Irab malam ini insyaallah kita lanjut akan datang. Cuma saya akan tanya ini, ma'nahu anna hadzal haditsa ila hatil akhir. Hadza ai jumlah ini? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya anna hadzal haditsa. Kenapa itu mubtada'nya? Makna bukan mubtada'? Maknahu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kenapa dia khabar muqaddam? Memang enggak bisa di i'rab mubtada. Uh, لأنه أوه نعم معناه يا. بل معنى هذا هو المبتدأ. نعم. معنى إتراس بقي مبتدأنيا. نعم. الهاؤنا يوم إلى قول المحدثين. معناه أي معنى قول المحدثين. هاي تكون بل pada قول المحدثين. نعم نعم. Itu apa? Muttafaq alaih. Anna, mana khabarnya? Mana khabar makna? Anna hadal hadis. Nah, artinya jumlah ya. Jumlah anna wasmiha wa khabariha. Itulah khabar bagi kata makna, bagi kata mubtada. Ya. Nah, di sini mana isim anna? Isim anna al hadis. Hadha, hadha itu isim annanya. Hadisah sebagai apa? Badal, ya. Mana khabar anna? Khabar anna wa arwahul muhadithan. Bentuk apa khabar itu? Ibu Fawzid. Mana mudhaf ilainya? Arwahu bahwa mudhaf al-muhadithani mudhafun ilaih. Muhadithani mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Taib, muhadithani ini mufra atau musanna atau jama'? Musanna. Musanna. Musanna tanda jarnya apa? Kasrah. Hah? Musanna tanda jar kasrah atau tanda jarnya ya? Kitabani, kitabaini. Tanda jarnya ya bukan kasrah. Nah, di sini muhadithani itu alif, itu marfu. Yang kedua, setelah kata rawah ada dhamir itu hu. Naam. Ada dhamir rawahu. Iya kan? Mm-hmm. Kok mudhaf ilainya bisa dipisah oleh kata lain? Antum yakin enggak rawahu ini mudhaf ini rawah? Rawah itu kata apa ini? Rawahu isim mufrad. Isim. Rawah yarwi. Apa arti rawah yarwi? Rawah yarwi fi'il. Jadi rawa itu fi'il ya, itu fi'il madhi. Jadi bukan idhafah di sini, itu fi'il madhi. Rawahu hanya sebagai maf'ul bi, al-muhadithani sebagai fa'il. Jadi pada jumlah fi'liyah itulah khabar bagi kata anna. Jadi khabar anna itu jumlah fi'liyah, itu jumlah apa? Fi'il rawa, maf'ulnya dhamir, kemudian fa'ilnya al-muhadithani. Itulah sebagai khabar anna. Tapi insyaAllah kita lanjutkan ya. Filosful Qadim insyaAllah. Kita ulang kembali ini. Ya. Coba antum jawab dulu ya. Coba antum jawab dulu. Nah ini kalimat-kalimat setelahnya sampai akhir. Kaedah yang sudah dipelajari di jilid pertama, jilid yang kedua, dan jilid yang ketiga sebelum maudhu ini. Karena penting sekali itu murajaah. Ya, sebab kalau pelajaran tanpa murajaah itu apa? Ya, seperti sia-sia ya. Iya, artinya apa? Hilang. Ya. Kalau enggak murajaah akan hilang. Ya, apalagi kaidah. Maka murajaah itu sangat penting sekali. Ya, makanya insyaallah kita terus murajaah ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan baru kaidah baru. Ya. Jangan sampai kaidah baru dapat, kaidah lama hilang. Ya. Itulah fungsi daripada kita murajaah di sini. Baik, jazakallahu khairul jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya di malam hari ini. Dan kita akan menutup kajian di kesempatan malam hari ini, Ustaz, dengan satu pertanyaan pula yang kita mungkin akan bacakan. Dan ini mungkin sebagai nasihat atau meminta arahan dari Ustaz mungkin. Dari Madiun, seorang bertanya, Ustaz, ada sebuah pertanyaan. Jika kita selesai membaca atau mempelajari kitab Durusul Ghoh, apakah kita sudah dapat membaca kitab-kitab Arab? Barakallahu fikum. Baik. Ini berpulang kepada yang belajar itu sendiri. Ya. Karena Durusul Ghoh ini memang penuh dengan kaedah ya. Penuh dengan kaedah. Kalau kita pahami dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir itu, Masya Allah, ya, bukan berarti cukup. Sebetulnya tidak ada cukupnya. Ya, ya paling tidak sudah bisalah membaca kitab ya, sudah bisa membaca kitab walaupun apa belum bisa menguasai secara penuh. Nah, karena bagaimanapun kitab yang dalam durusul ghain tidak juga semua kaedah-kaedah yang dipelajari ya atau ditampilkan, paling tidak ini kaedah-kaedah yang muhim. Ya, asas yang paling yang pokok-pokok dalam bahasa itu. Ini juga saya katakan kembali kepada peserta, ya, pemirsa maupun pendengar, sejauh mana ketika sudah dipelajari, sejauh mana mengulang pelajaran, dikuasai kemudian dipraktekkan dalam di dalam membacanya. Ya. Maka itu untuk bisa baca kitab, ya, awalilah baca kitab yang berharakat. Ya. Bacalah kitab yang berharakat. Apakah itu hadis? Apalagi hadis sangat penting. Untuk apa? Ini untuk membiasakan. Membiasakan kata-kata yang dibaca. Karena kata-kata yang dibaca biasa diulang-ulang, berulang-ulang disebutkan. Sehingga kata itu kalau sering kita baca akan familiar. Nah, sehingga mudah untuk dibaca. Nah, setelah itu, ya, belajarlah dengan ilmu nahu. Ya, insyaAllah. Dengan belajar ilmu nahu dia akan tahu sedikit banyak kedudukan dalam kalimat. Oh, ini fi'il, ini isim, ini kedudukan sebagai fa'il, ini sebagai maf'ul, fa'il hukumnya ini, maf'ul hukumnya ini dan seterusnya. Nah, insyaallah dia tidak akan artinya ketika membaca insyaallah bacaannya bagus. Yes. Nah, itu kan terlihat sekali yang ikut dalam peserta ya di sini yang ikut bahasa Arab yang boleh katakan cukup lama ikut ya, bukan hanya sebulan dua bulan ya, mungkin dihitungin tahun ya, ya. Tapi perlu diingat pertemuan kita kan cuma sepekan sekali. Iya, sekali dalam sepekan ya, sekali dalam sepekan. Ya. Itu sebetulnya sangat minim. Ya. Tapi alhamdulillah, walaupun sekali sepekan, mereka sudah bisa. Ya. Sudah bisa bacaannya bagus. Ketika ditanya hukum, masya Allah, rata-rata mereka paham hukum. Kalau paham hukum berarti bisa baca, itu saja. Paham kedudukan i'rab berarti sudah bisa baca. Jadi lagi-lagi ya, tidak saya katakan menguasai kitab ini sudah cukup. Tentu tidak akan cukup. Ya. Masih perlu kita membaca kitab-kitab lainnya untuk lebih luas wawasannya. Tapi demikian saja. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Dan menutup kajian kita, mungkin ada kalimat al-ikhtitam, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan kajian kita malam ini sebagai murojaah bisa senantiasa ingat apa yang sudah kita pelajari. Baik, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas pengajaran yang telah disampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, diberikan kesehatan selalu dan dapat berjumpa kembali dalam program bimbingan bahasa Arab di waktu dan kesempatan berikutnya. Demikianlah ikhwatul Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemanfaatan atas apa yang telah kita simak dari pelajaran malam hari ini, dan semoga kita senantiasa bersemangat mempelajari dan menambahkan wawasan dan keilmuan kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kebersamaan Anda. Kami pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.